Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang terakhir kita sudah membacakan hadis yang panjang, yaitu hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara kejelekan yang akan datang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara kejelekan yang akan datang setelah masa para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah menjawab bahwa akan datang kejelekan setelahnya, dan juga beliau memberitahukan bahwa setelah kejelekan tersebut akan datang kebaikan, yang kebaikan tersebut tidak mukni, ada perkara-perkara kejelekan yang tercampur di situ. Kemudian setelah perkara kebaikan tersebut akan datang sekali lagi kejelekan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan di Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma apabila mendapati kejelekan tadi yang berupa fitnatun amya, fitnah yang buta, dan juga para da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini biiznillah kita akan membaca syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah, "Hadza la syakka annahu matlub." Ini tidak diragukan lagi bahwa yang seperti ini dibutuhkan, diinginkan. Itu apa? Antas'ala 'anil khairi, engkau bertanya tentang perkara kebaikan, wa anta ta'allama ma fihi al-khairu was-shalah, engkau mempelajari perkara-perkara yang ada padanya kebaikan dan kebajikan. Lakin la taqtasir alaihi, akan tetapi jangan engkau mencukupkan dengan perkara kebaikan tersebut. Bal alaika an ta'rifa diddahu, akan tetapi hendaknya engkau mengetahui kebalikannya. Alaika an ta'rifa syarra, hendaknya engkau mengerti pula tentang perkara kejelekan. Wa huwa diddul khairi, yaitu kebalikan dari perkara kebaikan, kebalikan dari perkara kebaikan, li'alla taqa'a fihi, supaya engkau tidak terjatuh ke dalam perkara kejelekan tersebut. Nah, ini faedah pertama yang diambil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu dari perkataan Hudzaifah Ibnu Yamar radhiyallahu anhu dalam hadis di atas, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu bisyarri makhafata an yudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan, dan dahulu aku bertanya kepada beliau tentang perkara kejelekan karena aku khawatir perkara kejelekan tersebut akan menimpaku. Nah, dari sini diambil faedah ya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa ini adalah perkara yang matlub, diinginkan, diperlukan. Hendaknya kita menempuh jalannya salaf. Hudzaifah bin Al-Yaman adalah seorang sahabat. Dan sahabat adalah, yaitu generasi salaf yang paling mulia. Maka hendaknya kita menempuh jalan mereka, yaitu kita mempelajari perkara-perkara kebaikan, namun tidak mencukupkan sampai di situ saja. Jangan sampai kita hanya mengetahui tentang perkara tauhid, perkara sunnah, perkara-perkara berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah-ibadah yang dihasung dalam agama Islam ini. Jangan sampai pengetahuan kita terhadap agama hanya sebatas itu. Hendaknya kita juga mengetahui kebalikan dari perkara-perkara kebaikan tadi, yaitu dengan kita mempelajari perkara-perkara kejelekan. Tujuannya tidak lain supaya kita bisa terhindar dari perkara kejelekan tersebut. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, fayajibu 'alaika anta ta'allama al-amrayn. Maka wajib atasmu untuk mempelajari kedua perkara tersebut. Al-khairu wal a'mal as-shalihah. Perkara kebaikan dan amalan-amalan saleh, wa kullama yu'addi ila al-khair, dan segala perkara yang bisa membawa kepada kebaikan, min al-a'mali wal-aqwali wal-aqaidi wa ghairi dhalik, baik itu berupa amalan-amalan, perkataan-perkataan, akidah-akidah, dan yang selainnya. Ini hendaknya dipelajari, perkara-perkara kebaikan dan apa yang bisa mengantarkan kepada kebaikan. Qala wala budda an ta'rifa ma yudaddu dhalika, dan hendaknya engkau mengetahui pula perkara yang memberi kebalikan dari itu semua. Wa ma yukhalifuhu, yang bertentangan dengan perkara kebaikan. Hatta yaslama laka hadzal khair, sehingga kebaikan yang engkau miliki, kebaikan yang engkau bawa, selamat. Selamat dari perkara-perkara yang membatalkannya, atau selamat dari perkara-perkara yang mengotorinya berupa kejelekan-kejelekan. Qala li'annaka idza tasarta 'ala allumil khair, karena engkau apabila mencukupkan diri ajari kebaikan, walam tata'allam ma yukhalifuhu wa yudadduhu, dan engkau tidak mempelajari perkara yang menyelisihinya dan berkebalikan dengannya, itu berkebalikan dan menyelisih perkara kebaikan, farubbama annaka taqa'u fi asya'in tuzhibu bihadzal khair wa anta la tadri, bisa jadi engkau akan terjatuh kepada perkara-perkara yang akan menghilangkan kebaikan yang engkau miliki ini, dan engkau dalam keadaan tidak mengetahuinya. Artinya dalam keadaan tidak tahu kebaikan tersebut telah hilang. Engkau menyangka bahwasanya engkau berpegang teguh dengan sunnah, namun engkau tidak mengetahui perkara kebalikannya, kebid'ahan, karena engkau tidak mempelajarinya. Bisa jadi ternyata engkau telah terjatuh kepada kebid'ahan sedemikian jauhnya, kebid'ahan telah bercokol di dalam pemikiranmu dalam keadaan engkau tidak mengetahuinya. Inilah perkara yang berbahaya. Harus kita mempelajari sunnah dan juga harus kita mempelajari bid'ah. untuk menjauhinya. Ya, mempelajari sunnah untuk diamalkan, tentu saja mempelajari kebid'ahan bukan untuk diamalkan, namun untuk ketahui kebatilannya dan juga untuk kita bisa menjauhi perkara-perkara tadi, jangan sampai terjatuh ke dalamnya, dan juga untuk memperingatkan orang lain supaya tidak terjatuh kepada kebid'ahan tersebut. Di sini Syekh Shalal Fauzan akan memberi contoh seseorang terjatuh kepada perkara kejelekan karena dia tidak mengetahuinya. Qala fa masalan, maka contohnya, idza ta'allamta at-tauhid, apabila engkau telah mempelajari tentang perkara tauhid, wa ifradallahi bil ibadah, dan mengesakan Allah dalam beribadah. Fala budda an tata'allama ma huwa asy-syirku alladhi huwa biddut tauhid, maka sudah sepantasnya engkau mempelajari pula apa itu kesyirikan yang merupakan lawan daripada tauhid, kebalikan daripada tauhid, wa huwa ibadatu ghairillah, yaitu peribadahan kepada selain Allah. Wa kaifa takunu ibadatu ghairillah, dan bagaimana bisa terjadi peribadahan kepada selain Allah. Apa-apa saja bentuk peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengapa manusia bisa terjatuh kepada perkara-perkara kesyirikan tersebut pada zaman-zaman yang terdahulu. Ya, misalnya perkara yang bisa membawa kepada kesyirikan yaitu mereka mengagungkan orang-orang soleh yang telah meninggal. Ini adalah pintu kesyirikan. Ketika kita mengetahuinya, kita akan tahu bahwasanya orang-orang yang berbuat seperti itu mengagungkan orang soleh dan berlebihan dalam pengagungan tersebut. Ya. Apalagi kemudian sampai dibuatkan patungnya misalnya, ini membawa kepada kesyirikan. Karena telah terjadi kesyirikan pada zaman terdahulu dengan sebab-sebab tersebut. Qala li anna al-insana qad ya'budu Allah wa yaktsuru min al-ibadah. Karena bisa saja seorang manusia itu beribadah kepada Allah dan banyak ibadahnya, banyak dia melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la yatajannabu syirka, akan tetapi tidak menghindari kesyirikan. Khususan wa anna katsiran min an-nasi yaqa'una fi syirki, terlebih lagi karena kebanyakan manusia telah terjatuh kepada kesyirikan. Wa huwa du'atun ila syirki, dan di sana ada dai-dai yang menyeru kepada kesyirikan. Artinya seperti ini keadaannya pada zaman-zaman yang terdahulu, apalagi pada zaman-zaman sekarang ini yang kita hadapi. Pada masa ini banyak orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan, dan juga banyak orang-orang yang telah terjatuh kepada kesyirikan. Misalnya orang-orang yang ingin mencari jabatan, biasanya mereka untuk bisa mensukseskan tujuannya tersebut, mereka datang ke kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap soleh, ya, dan berdoa di sana, atau mengikuti kesyirikan berupa acara-acara haul misalnya di kuburan-kuburan orang yang dikatakan sebagai wali, khawatir apabila tidak datang ke sana, ya, kedudukan yang sudah didapatkannya akan yaitu hilang, ya, harta yang sudah didapatkannya akan musnah, ya, dan yang lain sebagainya. Ini sudah tersebar di tengah-tengah manusia. Maka sangat dikhawatirkan seorang manusia apabila tidak mengerti tentang perkara kesyirikan dan menganggap perkara-perkara ini sebagai perkara yang biasa, hanya adat istiadat, sudah tersebar di tengah-tengah manusia, maka lumrah untuk dilakukan dan tidak mengapa untuk dilakukan. Ini berbahaya. Ini sangat-sangat berbahaya. Karena sebetulnya menyangkut perkara pondasi dalam agama kita, yaitu tauhid. Ya. Qala farubbama annahu yaqa'u fi syai'in min asy-syirki yadhunnuhu khairan. Ya. Maka bisa jadi ketika keadaannya seperti ini dia terjatuh kepada perkara kesyirikan dalam keadaan dia menyangka itu adalah kebaikan. Ya. Bagaimana tidak menyangka kebaikan? Orang yang mengajak adalah orang yang bersorban, berjubah, ya, tidak keluar dari mulutnya atau sering keluar dari mulutnya ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, walaupun sebetulnya juga banyak hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang palsu yang diucapkannya untuk melariskan kebatilannya dan kesyirikannya, ya, kita mengetahui bahwasanya itulah hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang dhaif ataupun maudhu, hadis yang palsu. Jadi kita mengetahui hal tersebut. Ya. Kalau saja seandainya dia pernah belajar, ya, mengetahui hadis-hadis yang ada dalam kitab tauhid, dia akan merasa kok hadis ini aneh, ya, betul atau tidak sanadnya mana, ya. Kalau saja dia pernah mempelajari, ya, bahwasanya ini adalah perkara kesyirikan, ya, tidak akan bisa dia tertipu dengan perkataan-perkataan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia tahu persis bahwasanya itulah perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Tidak akan mungkin dia tertipu ketika dia telah mengetahui tentang perkara kejelekan. Nah, adapun orang yang jahil tidak mengetahui tentang kesyirikan tadi, bisa jadi dia terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia menyangka itu adalah kebaikan. Naam. Qala li'annahu lubbisa 'alaihi, karena sudah dibuat sudah tersamarkan perkara tersebut atasnya, ya. Yaitu dikarenakan banyak orang yang mengerjakannya dan yang mengajak perkara tersebut, menganggapnya sebagai suatu yang bagus, menganggapnya sebagai suatu yang sunnah, yang menganggapnya bahkan sebagai bentuk kecintaan terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka menganggap bagaimana mungkin kita kemudian membenci wali-wali Allah, sedangkan wali-wali Allah tersebut adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Ini apa? Suatu bentuk syubhat, sehingga laris kesyirikan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Wal'iyadubillah. Qala fahada syirku yubatilu amalahu wa huwa la yadri. Maka kesyirikan ini akan membatalkan amalannya dalam keadaan dia tidak tahu, ya, karena dia jahil namun tidak memiliki uzur dengan kejahilannya. Kenapa dia tidak memiliki uzur dengan kejahilannya? Karena dia tidak mau belajar, ya. Padahal keadaannya sebetulnya mampu dan bisa memungkinkan untuk belajar, maka dia tidak diberi uzur. Nah, jadi kejahilan yang diberi uzur apa? Kejahilan ketika dia tidak mampu untuk belajar. Kejahilan ketika tidak ada kesempatan. Tidak ada da'i yang mengajak kepada perkara tauhid. Ini adalah kejahilan yang diberi udur. Ya. Namun di sini ada orang-orang yang, atau di tengah-tengah manusia ada orang-orang yang kemudian kejahilannya bukan karena tidak mampu. Bukan karena udurnya. Ya. Namun apa? Kejahilannya dikarenakan dia tidak mau mempelajari perkara tauhid, acuh tak acuh, ya, tidak peduli tentang atau untuk menjaga agamanya. Nah, tidak ada keinginan untuk menjaga agamanya. Nah, qala fala budda an tata'allama al-khaira wa ila janibihi tata'allamu ma yudadduhu wa yukhalifuhu. Maka haruslah engkau mempelajari kebaikan, bersama dengan itu engkau juga mempelajari perkara yang atau berkebalikan dengannya dan menyelisihinya, menyelisihi kebaikan tersebut. Qala wa hadha bi khilafi ma yunadi bihi al-yawma al-kathiru min al-juhhali wal-mudallilina wal-mugharridin. Dan perkara yang kita sebutkan ini bertentangan dengan apa yang diseru pada hari ini, pada masa sekarang ini, oleh banyak dari kalangan orang-orang jahil dan orang-orang yang ingin menyesatkan dan ingin membuat amar perkaranya di tengah-tengah manusia, alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan, alimun nasa tauhid, ajarkan kepada manusia tauhid, wa'allimuhumus sholah, ajarkan kepada mereka sholat, itu perkara-perkara kebaikan semua yang diinginkan oleh mereka, diajarkan, wa'fa'alal khair, dan ajarkan perbuatan-perbuatan baik, lakin limaza tu'allimunahum nawaqidul islam. Ini syubhatnya, mereka mengatakan, akan tetapi kenapa kalian itu mengajarkan pembatal-pembatal keislaman? Wasyirk. Kenapa mengajarkan kesyirikan? Artinya mengajarkan tentang perkara kesyirikan, detil-detilnya dari perkara kesyirikan tersebut. Wa tu'allimunahum aqaidal jahmiyah. Engkau atau kalian mengajarkan kepada manusia tentang akidah-akidah jahmiyah. Wal mu'tazilah. Dan juga akidahnya mu'tazilah. Wa man naha nahwahum. Dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Limadza la taqtasiruna 'alal aqaidish shahihah? Kenapa kalian tidak mencukupkan diri dengan mengajarkan akidah-akidah yang benar saja? Wa tatrukuna bayanal aqaidi al-fasidah? Dan hendaknya kalian meninggalkan penjelasan mengenai akidah-akidah yang jelek. Ini perkataan mereka. Perkataan siapa? Para juhal. Orang-orang yang bodoh, ya. Orang-orang yang ingin menyesatkan manusia. Mereka senang apabila manusia tetap dalam keadaan jahil tentang perkara-perkara kejelekan tersebut. Tidak lain tujuannya supaya kejelekan-kejelekan tadi tersebar di tengah-tengah manusia. Mereka mengatakan, untuk apa mengajarkan detail atau rincian tentang perkara-perkara kejelekan? Itu tidak perlu, ajarkan saja kebaikan, ya. Allah manusia kan berada di atas kebaikan selama kalian mengajarkan kebaikan. Tidak perlu mengajarkan tentang perkara-perkara jelek. Ya. Ya. Ini bentuk-bentuk kejahilan. Kejelekan diajak. Ajarkan. Bukan untuk dilaku. Dijauhi. Ini. Sebetulnya. Yang menjadi thariqah. As-salafus soleh. Bukannya apa? As-salafus soleh. Mereka mempelajari kebaikan. Ya. Betul. Mereka mempelajari kebaikan. Dan rincian-rinciannya. Namun apa? Mereka juga mempelajari kejelekan dan mempelajari rincian-rinciannya. Ya. Jadi, seorang yang paling mendalam ilmunya bukan seorang yang mengetahui perkara-perkara kebaikan dengan detail saja. Ya. Namun, mereka akan mengetahui dua perkara. Ya, dengan secara mendetail, yaitu mengetahui perkara-perkara kebaikan secara mendetail dan juga mengetahui perkara-perkara kejelekan secara mendetail pula. Ya. Jadi di sana ada orang yang hanya mengetahui perkara kebaikan saja secara mendetail, namun tentang perkara kejelekan, ya, mereka mengetahuinya hanya secara global saja. Nah, ini bagus. Namun yang lebih baik adalah apa? Mengetahui kedua perkara secara mendetail. Mengetahui perkara kebaikan secara mendetail untuk diamalkan dan diajarkan, disebarkan. Mengetahui perkara kejelekan secara mendetail untuk ditinggalkan dan juga untuk mentahdir, memperingatkan manusia dari perkara-perkara kejelekan tersebut. Nah. Qala wa hadza jahlun aw tadlilun. Yang sepertinya adalah kejahilan atau penyesatan. Ya. Kalau kejahilan berarti apa? Berarti dia memang ketika mengatakan perkara seperti ini, ajarkan kebaikan saja, tidak usah mengajarkan kejelekan. Dia memang jahil di atas kejahilan, ya, sehingga menganggap tidak perlu untuk mengajarkan kejelekan. Atau tadlil atau penyesatan, artinya dia tahu bahwasanya perlu untuk diajarkan perkara-perkara kejelekan juga. Ya. Namun apa? Dia berusaha untuk menyesatkan manusia, ya, jangan sampai mereka mengetahui tentang perkara kejelekan sehingga, ya, kejelekan tersebut terbongkar dan ditinggalkan, ya. Ini mereka tidak menginginkannya sehingga mereka berusaha untuk menyesatkan manusia dengan syubhat-syubhat semacam ini. Qala li'annahu la yakfi ta'allumul aqaidis sahihah. Karena tidak cukup untuk mempelajari akidah-akidah yang benar saja. Balla budda an ta'rifa aydhan al-aqaida al-fasidata wal-batilah min ajli an natajannabaha wa nujannibaha auladana wa ikhwanana. Akan tetapi haruslah kita mengerti pula akidah-akidah yang rusak dan akidah-akidah yang batil, supaya kita bisa menghindarinya dan supaya kita bisa menjauhkan anak-anak kita dan saudara-saudara kita dari akidah-akidah yang jelek dan rusak tersebut. Qala walidzalika radd al-ulama'u 'ala al-jahmiyyati wal-mu'tazilati wal-mukhalifin. Oleh karena itu para ulama membantah kepada al-jahmiyah, membantah al-mu'tazilah, dan juga orang-orang yang menyelisih sunnah yang lainnya. Qala wa hadza syai'un mawjud. Ini adalah suatu yang nyata, betul-betul terjadi. Falau annahum sakatu 'an ahli ad-dhalal wa lam yaruddu 'alaihim, seandainya mereka para ulama diam, tidak membantah ahlu dhalal, ya, la rajat afkaruhum wa syubuh, pasti pemikiran-pemikiran mereka dan syubhat-syubhat mereka akan tersebar, diterima oleh manusia, dianggap sebagai kebenaran, dianggap sebagai sunnah, bahkan dianggap sebagai tauhid misalnya, padahal itu merupakan kesyirikan. Nah, ini apabila akidah-akidah mereka tidak dibantah. Naam. Qala lam yaqulil ulama. Para ulama tidak pernah berkata, naqtasir ala ma'rifatil khairi faqat. Kita mencukupkan diri dengan mengetahui kebaikan saja. Bal wa'arrafun nasa syarra min ajli an yajtanibuhu. Akan tetapi mereka, para ulama, mengajarkan kepada manusia perkara kejelekan supaya mereka bisa menjauhi perkara kejelekan tersebut. Qala wa tajidul ana fi kutubil aqaidi, dan engkau akan mendapati pada masa sekarang ini dalam kitab-kitab akidah, khususan al-muwassa'ah, terlebih khusus kitab-kitab akidah yang meluas pembahasannya, yaitu bukan kitab-kitab akidah yang bukan kitab akidah ringkas, bukan kitab akidah yang mukhtasar, namun yang muwassa, itu kitab akidah yang membahas akidah secara rinci dan luas. Qala bayanal aqidati as-sahihah. Engkau akan mendapati penjelasan mengenai akidah yang benar, wa bayana ma yudadduha, dan juga penjelasan mengenai perkara-perkara yang berkebalikan dengannya. Wa irada syubhatil lati yudli biha ahlu syarri min ajli raddi 'alaiha, dan juga mendatangkan syubhat yang dibawakan oleh para ahlu syarr, orang-orang yang mengajak kepada kejelekan atau berpegang dengan kejelekan berupa kebidahan atau penyimpangan dalam bidang akidah, min ajli raddi 'alaiha, dibawakan syubhat tersebut untuk dibantah, ya, dibawakan syubhat yang secara terperinci, ya, syubhat yang pertama ini bantahannya begini, kemudian bantahnya pun mungkin bukan hanya dari satu sisi saja, dari satu sisi ini, dari sisi yang lain itu, kemudian dibawakan sisi yang ketiga, keempat, kelima, banda dari banyak sisi. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah yang mepas, ya, yang muwassa. Dibawakan syubhat, kemudian dibawakan bantahannya secara terperinci, kemudian syubhat yang lainnya dibawakan setelahnya, dan demikian seterusnya. Syubhat yang ketiga, keempat, kelima, ya, dibawakan semua syubhat-syubhat mereka, dipreteli satu persatu, ya, kemudian ya, disebutkan bantahan-bantahannya dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Rasulullah SAW dan dari perkataan para a'im, supaya syubhat tersebut terbantahkan dan tidak diterima oleh manusia, diketahui kebatilannya. Qala li alla yaghtarra biha man la ya'rifuha, agar orang-orang yang tidak mengenalnya atau tidak mengetahuinya menjadi tidak tertipu dengan syubhat-syubhat tadi. Ya ikhwani fid rahimani wa rahimakumullah, mungkin syubhat-syubhat yang bagi kita jelas, ya, bagi orang-orang awam, ya, adalah syubhat yang kuat dan mereka memegangnya dengan, ya, teguh. Seperti syubhat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ini adalah akidah yang fasidah, akidah yang rusak. Yang kita Ahlussunnah yang sudah pernah belajar sedikit tentang akidah salaf mengetahui kebatilannya. Namun orang-orang awam ketika dikatakan Allah di mana-mana, mereka tidak tahu bahwa suatu perkara yang batil, ya. Dan bahkan mungkin mereka menganggapnya adalah suatu yang hak, suatu kebenaran. Allah di mana-mana, Allah melihat kita, Allah ada di sekeliling kita, ya. Waliyadzubillah, mereka akan meyakininya. Mudah untuk tersebar yang seperti ini. Kenapa? Karena tidak tahu bahwa itu adalah perkara yang bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun dari Sunnah yang mengajarkan atau yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas, yaitu di atas arsy, beristiwa di atas arsy, ya, bukan di dunia, ya, bukan di bawah atau bukan bersama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, Al-Ali. Nah, qala wa in kana min ahlil khair, walaupun orang yang tidak tahu itu dari kalangan ahlul khair, orang yang berpegang dengan kebaikan, orang yang banyak ibadah misalnya, masih bisa tertipu dengan perkara yang seperti ini ketika dia tidak mengetahui bahwasanya itulah perkara kebatilan, suatu yang merupakan syubhat atau akidah yang rusak. Qala li'anna alladhi yajhalu syai'a yushiku an yaqa'a fihi, karena seseorang yang tidak mengetahui tentang suatu perkara bahwasanya itu adalah jelek, hampir-hampir dia akan terjatuh kepadanya, terjatuh kepada perkara kejelekan tadi. Qala wa li hadza yaqulu asy-sya'ir, oleh karena itu berkata seorang penyair, araftu asy-syarra la lis-syarri lakin litawqihi wa man la ya'rif asy-syarra min al-khairi yaqa fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, akan tetapi untuk melindungi diriku atau menjauhkan diriku darinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, niscaya dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya untuk mempelajari perkara-perkara kejelekan berupa akidah-akidah yang rusak ataupun perkara-perkara kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar, supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Nah, makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai contoh yang lainnya, banyak orang yang bersemangat dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mengetahui rincian-rincian tentang dosa-dosa besar, ya. Dia rajin berangkat ke masjid untuk melakukan 5 waktu, ya. Dia rajin pula untuk menunaikan zakat hartanya atau bahkan bersedekah dengan kelebihan harta yang dimilikinya kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, atau untuk membangun masjid dan yang sebagainya. Tapi dari sisi yang lainnya, dia tidak tahu mana perkara, mana harta yang, atau muamalah-muamalah yang riba, sehingga dia terjatuh ke dalamnya. Dia mencari ma'isyah, mencari harta dengan cara yang haram, ya. Apa yang dia makan haram, apa yang dia pakai pun haram, apa yang dia sedekahkan pun haram, dari hasil yang haram. Nah, maka ini waliyadzubillah, seorang yang tidak mengetahui tentang rincian perkara-perkara dosa besar, seperti ini kejadiannya. Nah, dan bahkan mungkin dia mungkin terjatuh kepada perkara-perkara dosa besar yang lainnya, seperti hukukul walidain, durhaka kepada orang tua, dan perkara-perkara jelek lainnya, waliyadu billah. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini pada kesempatan yang akan datang, biiznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.